matanda yo wapika kenta bamba na beti manindu dudu PDG Kamboula, Vitalis, plaque d'immatriculation. La Congo, au Bimba. Ndoki ya ndombe. Bono production. Espace Peignon. Bono de la Kabambo, Katika ne Kokaso, Makambo Bato Bali Nani, Yeye Mama, Vanessa Motema, Mama Jenye. Makambona biso makipe makambona bango ozali libonza nzambe atindela ngai jenye na mokili olobelaka bango batikane kokaso makambo bato balingani yeye mama panisa motema mama jenye Jenny no tola mi bana diamant na singinya ya bato ke ba Jenny koyo kateo olinga bilingela te ke ba moke si etonio bato makambo olobela kabango batikane kokaso makambo bato bali bani yeye mama bande sa motema mama Jenny Matika kotungisa yo simananga Ibala ya tembe jenie umela kateo yemisa bango Ozalaka otipe Matika kotungisa yo simananga Ozalili ponza nzambe Atine langa ijenie na mokili Amis fidèles. Brigitte aye. Ah Brigitte. Manitou, Manitou, Manitou, Manitou, Manitou. Top 13 chez Marc. Coco.